سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، saudaraku saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang begitu besar dan luas rahmatnya bagi kita semuanya, yang memberikan kita nikmat Islam, hidayah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang selalu kita mohonkan dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga nikmat ini dengan segala ujian hidup, baik fitnah, syubhat dan syahwat yang seringkali menghempaskan manusia di hari dan di zaman yang penuh dengan godaan ini, kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin Zat yang Maha membolak-balikkan hati, semoga hati ini tetap istiqamah di atas Islam, agar hati ini tetap istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita yang hidup di dunia ini dengan segala kesibukan yang kita lakukan, seringkali segala kesibukan ini, terlebih lagi kehidupan yang kita jalani di saat ini di kehidupan dunia, membuat banyak dari kita berpaling, banyak dari kita yang fokus terhadap hal-hal yang bersifat materi, yang sibuknya cuan, sibuknya cari untung, sibuknya adalah mengumpulkan harta, berlomba-lomba dengan dunia. Ini menggelapkan hati banyak orang. Sehingga tidak sedikit dari kita begitu gampangnya dia mengalami kejenuhan, stres, ketidaktenangan dalam menjalani kehidupannya. Dan haqqul yaqin, banyak sekali yang mengalami itu semuanya, bukan stresnya itu kepikiran karena hal-hal yang bersifat akhirat. Ketika dia stres karena kenapa kok tensinya naik? Oh iya, anak kepikiran alam barzakh misalnya. Gak bakalan. Ya, tensinya naik, gula darahnya naik, dan yang lain sebagainya. Karena mikirin dunia. Mikirin dunia. Masalah token listrik yang bunyi misalnya. Masalah kontrakan yang mau habis. Dan gak tahu bayarnya apa. Sekolah anak. Dan yang banyak hal lagi. Yang semuanya urusan dunia. Yang itu semuanya menjadi fokus pikiran banyak manusia yang membuat mereka sakit, menjadi sakit-sakitan, sakit beneran, dan mati-matian dan mati beneran. Ini yang menyebabkan banyak orang seperti itu. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semua terjadi adalah karena kita manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan antara jasad dan ruh. Allah ciptakan kita terdiri dari dua hal di dalam tubuh kita ini. Ada jasad, ada ruh. Dan semua yang melelahkan diri seseorang itu karena kita terlalu fokus untuk memberikan perhatian yang besar terhadap jasad kita, namun kita tidak memperhatikan ruh kita, tidak memperhatikan hati kita. Ketika seorang sibuk dengan jasadnya, maka hal-hal yang sifatnya rendah saja yang menjadi fokus perhatiannya. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, ada jasad, ada ruh. Jasad itu diciptakan dari unsur tanah. Ruh itu diciptakan dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang tinggi. Dan semuanya, jasad dan ruh ini punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Semua yang bersifat rendah, yang urusannya tanah, itu maunya jasad. Adapun maunya ruh, hal-hal yang bersifat luhur dan tinggi. Sesuatu yang bersifat mulia. Berharap dekat kepada Allah, ingat Allah subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jasad maunya urusan yang bersifat syahwat, dunia. Yang berharap untuk memiliki harta dunia lebih banyak, memiliki apa yang melampiaskan nafsunya semau-maunya, menguasai tanah seluas-luasnya. Ya. Dan ini semuanya adalah jasad. Dan setiap kita, kata Imam Ibnu Qayyim, ada yang hari-harinya dia sibuk memperhatikan ruh dan jiwanya, ada yang sibuk untuk melayani jasadnya. Dan kualitas seseorang tergantung itu. Apakah dia ini melayani ruhnya untuk mencari hal-hal yang luhur dan tinggi dan mulia di sisi Allah, atau dia melayani jasadnya untuk mencari hal-hal yang rendah, remahan, remehan, yang kemudian nantinya ketika berakhir kehidupannya dia sadar bahwa dia tidak membawa apa-apa. Dan ikhwah fillah, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita syariatnya. Mengutus para nabi dan para rasul. Menurunkan kitab-kitab suci. Dan menjaga kitab-kitab suci itu untuk menjadi sebuah pedoman hidup. Ini semuanya ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, untuk membimbing manusia supaya tidak sibuk memfokus memperhatikan jasadnya saja. Semua syariat ini tujuannya supaya kita perhatian terhadap jiwa kita, hati kita. Karena sebagaimana jasad ini bisa lapar, hati pun bisa lapar. Jasad ini lapar, hati bisa lapar. Maka di dalam syariat, kita tidak diatur untuk melayani jasad ini. Kalau kamu kepanasan, berteduh ya. Kalau lapar, makan ya. Haus, minum ya. Karena apa? Jasad sudah punya sinyalnya sendiri. Jasad kita punya sinyalnya. Lapar, cari makan. Haus, cari minum. Begitu. Tapi seringkali hati yang lapar. Ini membuat orang kebingungan. Mau ngapain? Ya. Ketika seorang seharian dia merasa galau. Dia merasa galau banget ya. Bosen ya saya ini. Bosen. Saya gak tahu mau ngapain. Terus dia mengalami yang seperti itu. Dia tidak tahu bahwa hakikatnya yang sedang terjadi pada dirinya, hatinya kelaparan. Jiwanya kelaparan. Itu memberi sinyal kepada dia untuk itu. Yang kalau misalnya dikasih makan yang benar, maka jiwanya akan berkecukupan. Oleh karena itu semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah memberi makan kepada jiwa, kepada hati kita. Maka itulah kenapa ada perintah yang sifatnya wajib. Ya, ada sunnah. Wajib. Disuruh diwajibkan. Karena kalau tidak diwajibkan, kita enggak tahu bahwa kita ini butuh. Kalau tidak diwajibkan, kita tidak tahu bahwa pada hakikatnya, kita ini butuh dengan sholat lima waktu ini. Karena kalau tidak sholat lima waktu, kacau hatimu. Berantakan dirimu. Kalau tidak diwajibkan puasa Ramadan, maka jiwamu akan kelaparan. Kamu tidak tahu bagaimana menjalani hidupmu. Ini semuanya. Kalau kamu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, maka kamu akan menjadi budaknya harta. Ini ikhwatal iman, ruh. Inti dari kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita. Semua ini adalah agar jiwa kita ini berkecukupan. Karena seseorang itu dikatakan berkecukupan, itu bukan berkecukupan materi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina ghina bikathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan banyak materi, tapi kaya itu kaya jiwa. Bukan banyak materi, tapi kaya jiwa. Ini kita menyadari itu, semakin bertambah umur dan usia seseorang, semakin dia menggunakan akal, pikiran, pandangan, penglihatan dan pendengarannya, maka dia akan melihat benarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang diberi kecukupan harta oleh Allah tapi tetap kelaparan dan kehausan, kekurangan, merasa enggak cukup, Dia sudah punya bukan lagi miliar, triliun. Kalau salah satu dari kita dikasih uang 100 miliar, sedikit atau banyak 100 miliar. Luar biasa 100 miliar nih. 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar. 1 miliar kali 1000. Kita enggak bayangin 1 miliar aja 1 juta kali 1000. Ya. Kalau misalnya kita dipakai belanja per hari 1 juta, baru 3 tahunan baru habis. 1 M. Gitu ya, ini 1 miliar. Ini orang sekarang korupsinya ratusan T. Bukan lagi T lagi, ratusan triliun, 250 triliun. Ini mau dia berharap hidup berapa abad? Subhanallah. Ikhwatal iman. Khususnya manusia ini tidak ada batasnya. Ambisi manusia terhadap dunia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa andai kata manusia ini, anak Adam ini diberi oleh Allah 2 lembah emas. 2 lembah emas. Dia tidak akan merasa cukup sampai dia berharap lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Baru dia. Stop. Ikhwatul iman. Maka kalau mengikuti hasrat mau ambisinya hati kita di dalam mengejar dunia, enggak pernah ada cukup-cukupnya. Enggak pernah ada cukup-cukupnya. Namun antum perhatikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Allah yang berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Inilah ujian. Kita menjalani ujian kehidupan. Kita akan menjalani ujian kematian. Dan di setiap ujian itu akan ada yang lulus dan ada yang gagal. Yang lulus adalah ketika dia lolos dari kehidupan ini, keluar dari kehidupan dalam keadaan ahsanul amal. Beramal yang terbaik. Bersikap yang terbaik. Kewajiban yang Allah wajibkan. Termasuk juga ibadah sunnah yang disyariatkan. Dan semua yang Allah perintahkan ini ikhwatal iman adalah membuat kita menjadi di antara orang-orang yang terbaik. Ibadah Ramadan yang Allah syariatkan yang sebentar lagi kita akan menjalannya insyaAllah dalam 20 hari ke depan. Adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bulan di mana seorang mukmin memakmurkan kebun ketakwaan dan keimanannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencariatkan itu kepada kita ikhwatal iman. Agar hati kita itu semakin hidup. Agar hati kita itu kenyang. Dengan ibadah puasa yang kita jalankan. Antum melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berpikir. Kenapa Allah mensyariatkan ibadah puasa? Karena syariat ibadah puasa ini sudah disyariatkan oleh Allah sebagaimana para mufassirin mengatakan sejak zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Sebagaimana Allah firmankan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Orang-orang sebelum kita disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa sejumlah riwayat yang pertama kali disyariatkan ibadah puasa adalah dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Sudah ribuan tahun syariat puasa ini disyariatkan oleh Allah kepada kita umat manusia, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ikhwatal iman. Kenapa Allah suruh kita untuk gak makan dan gak minum dalam kurun sekian jam? Padahal Allah yang memberi rizki kita. Allah memberi rizki kita. Kalau instruksi ini dari Pak Prabowo, mungkin kita akan menganggap, oh ini penghematan anggaran MBG ini. Ya, supaya makan bergizi gratis, anggarannya gak boncos-boncos amat, maka disuruh santri dan siswa ini puasa untuk sebulan ke depan. Supaya gak ngeluarin anggaran. Ya, mungkin bisa jadi gitu ya Pak ya. Nanti Ramadan MBG gak jalan nih. Nah, ini bisa jadi begitu kalau dari pemerintahan. Tapi Allah yang memberi rizki kepada langit dan bumi. Pasti Allah bukan untuk mengirit anggaran rizkinya kepada hambanya. Tapi apa dibalik itu? Apa hikmahnya? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada rezeki yang lain dari sekedar makan, minum, dan memperturutkan hasrat dan nafsu perut, nafsu keinginan untuk ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Ternyata ada rezeki yang wujudnya berbeda, yaitu rezeki yang Allah berikan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Di mana dengan hati, bahwa hatinya orang-orang yang berpuasa itu terdidik, terlatih untuk menunda keinginan, untuk menahan diri dari hasrat yang diinginkan, dan itu membersihkan jiwanya, membuat dirinya itu semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin lincah dia di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin punya kekuatan untuk bisa menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan telinganya. Subhanallah, berapa banyak dari kita ketika di bulan Ramadan, jangan bohong, lagi puasa. Seakan-akan puasa, bahwa bohong itu haramnya cuma waktu puasaan doang. Ya, padahal kita tahu bahwa hak berbohong itu mau di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan tetap haram. Tapi bagaimana ketika berpuasa, gak boleh marah ya. Ingat puasa, gak boleh marah. Bisa ngontrol diri dia dengan puasanya. Bagaimana seseorang itu diberi rezeki yang berbeda, yang tidak dia sadari. Tapi dia ketika menjalaninya, dia menyadari. Subhanallah. Begitu lincahnya kita menjalankan ibadah yang sunnah. Sunnah kita jalankan di samping yang wajib. Bagaimana hari pertama Ramadan, tarawih misalnya, langsung penuh nih masjid. Pasang tenda gak nih kalau hari pertama Ramadan? Gak nyampe pasang tenda gak? Biasanya sebagian masjid, sampai tenda dia pasang. Karena jamaah yang membeludak. Sholat subuhnya penuh sampai saf paling belakang. Kadang iseng anak bertanya ke panitia masjid, ini musafir dari mana ini? Tiba-tiba rombongan datang. Ya bukan, ini warga sekitar. Cuma nongolnya waktu Ramadan doang. Ya, cuma Ramadan saja munculnya. Seakan-akan musafir yang hijrah lama, gak pernah pulang. Tiba-tiba rombongan datang pulang dan meramaikan masjid. Ini powerfulnya Ramadan. Subhanallah. Yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qabl wa taala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka-mereka yang jujur dengan imannya terhadap Allah dan Rasulnya, yang jujur untuk mengikuti hidayah dan petunjuknya, untuk antakhsha'a qulubuhum, supaya hati mereka khusyuk, supaya hati mereka tunduk. Antum perhatikan ayat ini, ikhwatal iman, bahwa khusyuk itu bukan mode yang diaktifkan ketika seseorang itu menjalankan sholat. Sholat yang khusyuk. Tapi tidak. Sholat yang khusyuk itu lahir dari hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu adalah kondisi yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya. Kondisi yang dialami di dalam hidupnya. Maka khusyuk itu terlihat pada diri seseorang bukan cuma ketika dia sholat. Dirasakan oleh seseorang bahkan di sepanjang kehidupannya. Ketika Allah menyebutkan tentang para sahabat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat pada wajah mereka dari dampaknya sujud, bekas sujud. Apa maksudnya? Silahkan buka kitab-kitab tafsir. Ya, bahwa bekas sujud yang dimaksud bukan kening yang hitam, karena kening yang hitam bisa digosok, ya, bisa digosok seperti yang dilakukan oleh sebagian habib menggosok keningnya supaya hitam, ya. Ini anak dari kecil sudah tahu, gitu ya. Tetangga anak banyak habib, ya. Ketika salah satunya ibu anak datang ke rumah salah satu habib itu, habibnya lagi sibuk ngambil pecahan genteng untuk gosok keningnya supaya kelihatan hitam, gitu ya. Ini bisa dibuat. Tapi bekas sujud itu bukan terlihat dengan kening yang hitam. bekas sujud itu terlihat dengan tawadhu'nya orang tersebut. Dia rendah hati. Dia rendah hati. Dia tidak memiliki kesombongan. Dia hatinya mudah menerima kebenaran. Hatinya itu mudah terenyuh, lembut hatinya. Khusyuk itu dimulai dari hati, ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ini merupakan apa yang diingatkan oleh Allah. Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah. Semua ibadah disyariatkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Semua ibadah. Kenapa kita disuruh salat? Wa aqimish salata lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Ya. Nabi SAW ketika ditanya, siapakah yang paling utama dari orang-orang yang berpuasa? Kata beliau, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Yang paling banyak zikir, itu adalah yang paling utama dari orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga Nabi SAW ketika ditanya, apa sih hikmahnya tawaf, sa'i, lempar jumrah? Kata Nabi SAW, innama ju'ila tawafu wa sa'i bainal safa wal marwa wa ramyul jamri li'iqami dzikrillah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya disyariatkannya tawaf, jalan antara lari antara Safa dan Marwa, dan melempar jumrah untuk menegakkan zikrullah, untuk ingat Allah. Semua ibadah itu untuk ingat Allah. Ingat Allah itu dilakukan oleh organ yang mana di tubuh kita? Hati. Hati. Jadi semua syariat itu untuk membuat hati ini selalu terisi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hati itu diciptakan untuk ingat Allah. Kalau diisi dengan Allah, hati itu kecukupan, tenang, bahagia. Kalau hati itu diisi dengan yang lain, kepikiran benda, kepikiran materi, kepikiran ini, urusan-urusan dunia, hati itu pasti risau, pasti galau, pasti tidak akan mendapatkan ketenangannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang hati mereka itu merasa tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Ikhwatal iman, maka syariat ini Allah syariatkan agar seseorang itu baik hatinya, indah hatinya, tampan dan cantik hatinya, bagus hatinya. Dan kenapa kita berupaya untuk memaksimalkan supaya hati kita ini terlalu indah, baik dan bagus? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa dan fisik kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Allah melihat kepada hati dan perbuatan kita. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, di dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah. Subhanallah. Tafakurnya para ulama tentang hadis ini begitu luar biasa. Al-Humaydi rahimahullah, beliau mengingatkan, coba perhatikan hadis ini. Allah tidak melihat wajahmu. Allah tidak melihat postur tubuhmu. Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Coba berapa investasi kita untuk supaya tubuh kita dan wajah kita ini terlihat baik di depan orang. Kita malu kalau wajah kita ini ada corengan, ada kotoran. Terus kita keluar rumah, 2-3 jam kita balik, udah ketemu banyak orang. Orang keluarga bilang, loh, dari tadi wajahmu begitu. Maksudnya ini ada corengan, ada kotoran, terus gak kita bersihkan. Kita malu. Malu jika wajah kita terlihat kotor di depan orang. Adakah di antara kita yang malu? Hatinya kotor dilihat Allah. Allah tidak melihat wajah. Allah tidak melihat rupa dan tubuh. Allah tidak melihat harta. Allah melihat hati. Apa kita tidak malu hati kita dilihat buruk oleh Allah? Hati yang penuh dengan buruk sangka. Hati yang penuh dengan ambisi dengan terhadap dunia. Syahwat yang haram. Hati yang penuh dengan hasad, iri dan dengki. Ujub dan sombong. Merasa diri lebih baik dari orang. Meremehkan orang. Yang ini semuanya terlihat dan tersingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kita. Hati semua manusia. Kita perhatikan firman Allah di surat Al-Anfal ayat 70. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang kamu tawan itu, jika Allah mengetahui adanya kebaikan di dalam hatimu, maka Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang diambil darimu. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Konteksnya ayat ini terkait dengan tawanan perang Badar. Waktu perang Badar banyak tawanan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Dan disepakati oleh umat Islam bahwa mereka boleh dilepaskan dengan syarat bayar tebusan atau ngajari orang. Kalau dia punya skill, mampu baca tulis, ajarin baca tulis, setelah bisa kamu lepas. Punya skill apa lagi? Misalnya berpedang, berkuda atau apa yang dia mampu, ajarkan kepada kaum muslimin, setelah itu boleh pulang. Atau bayar. Allah berfirman. Sampaikan wahai Nabi kepada orang-orang tawanan tersebut. Kalau Allah mengetahui adanya kebaikan di hatimu. Ini menunjukkan kepada kita. Bagaimana orang-orang kafir itu pun dilihat hatinya oleh Allah. Kalau Allah melihat adanya kebaikan di hati mereka. Maka yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Kalian akan diberi lebih baik dari apa yang diambil dari kalian. Wa yaghfir lakum, diampuni dosa kalian. Diberi hidayah oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Maka sejumlah tawanan perang Badar ini akhirnya nantinya pun masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan pun masuk Islam. Dan yang lainnya masuk Islam. Allah memberi kepada mereka lebih baik dari yang diambil dari mereka. Diberi hidayah. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Maka begitu pentingnya kita memperhatikan hati ikhwah fillah. Maka begitu banyak doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis supaya hati kita ini benar. Di dalam Al-Quran kita diajarkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, jangan belokkan hati ini. Setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu, rahmat dari sisimu, ya Allah. Juga doa yang diajarkan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mengambil dari ajaran dari Al-Quran. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Ya Allah, buatlah hati kami ini mencintai keimanan. Buatlah iman itu indah di hati kami, ya Allah. Perbaguslah iman di hati kami. وَزَيَّنِي وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Ya Allah, buatlah hati kami ini membenci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Minta supaya hatinya baik. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'at. Yang semua itu minta kepada Allah agar hatinya itu menjadi baik. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, fokusnya seorang muslim dan mukmin untuk memperbaiki hatinya menjelang Ramadan, memperbaiki hatinya dan menyadari begitu pentingnya ibadah puasa Ramadan untuk kebersihan dan kesucian hatinya, ini menjadi sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Perhatikan bagaimana suasana hati kita ketika menjalani ibadah ini. Ketika menjalani ibadah puasa Ramadan, apa yang antum merasakan? Ketenangan hati. Begitu pasrahnya kepada Allah. Begitu berharapnya kepada Allah. Begitu bergembiranya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ibadah hati. Ya, bergembira dengan datangnya Ramadan, ini ibadah hati. Bersyukur atas nikmat, ibadah hati. Sabar terhadap ujian lapar dan haus, ibadah hati. Semua itu ibadah hati. Tawakal berserah diri kepada Allah terhadap apa yang akan kita konsumsi, makan, sahur, dan nanti bagaimana lebar, dan semuanya, ibadah hati. Bagaimana ramainya ibadah hati seorang muslim dan mukmin di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan hati ini, ikhwatal iman, menjadi sesuatu yang sangat penting karena sumber motivasinya amal dan akidah dari hati. Ya, sumber motivasinya amal dan akidah itu dari hati. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 78, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Munculnya syukur di dalam diri seseorang dari hatinya. Hati ini yang menginstruksikan seluruhnya untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur. Nabi SAW mengingatkan bahwa di tubuh kita ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Jika dia rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ketahuilah itu adalah hati. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan, Al-maqsudu bid-da'wati wusulul ibadi ila ma khuliqu lahu min ibadati rabbihim wahdahu la syarika. Tujuan dari dakwah, dakwahnya para nabi dan para rasul, dakwahnya para pewaris nabi dan rasul, para ulama, para da'i, adalah supaya mengantarkan hamba-hamba Allah kepada tujuan penciptaannya. Kenapa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Semua dakwah nabi itu untuk mengantarkan semua makhluk, semua manusia ini, supaya mereka balik lagi ke jalur kenapa mereka diciptakan. Yaitu untuk menjadi hamba Allah. Dan tunduk ibadah itu dimulai dari tunduknya hati. Yang kemudian diikuti oleh anggota tubuh. Nah, kemudian juga ya ikhwatal iman. Kita mengetahui bahwa kualitas ibadah, pahala yang Allah berikan kepada seseorang, itu tergantung pada apa yang di hatinya. Bukan apa yang diperbuatnya, tapi yang di hatinya. Kita tahu sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli mri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Antum pernah mendengar hadis bahwa likulli al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'if ila ad'afin katira. Setiap kebaikan dilipat gandakan berapa kali lipat? 10. Sampai berapa? 700 kali lipat. Sampai dengan lipatan yang banyak. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang ini 10 kali lipat, itu 20, itu 100, itu 300, itu 700. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan yang satu dapat cuma 10 kali lipat? Ada yang lain sampai ratusan kali lipat. Apa sholat subuhnya 4 rakaat? Gak mungkin. Sama sholat subuhnya 2 rakaat. Apakah puasanya lebih dari sebulan? Ataukah puasanya maghrib lewat? Enggak. Apa yang membedakan? Hatinya yang beda. Ikhlasnya kepada Allah. Tunduknya kepada Allah. Yang membuat yang dua orang yang sholat bersebelahan, yang satunya ini sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bi asfalis safilin, di tempat yang rendah. karena mungkin dia sholatnya riya dan sum'ah, sholatnya untuk dipamerkan, maka dia tidak ada nilainya. Yang satu fi a'la illiyin, di tempat yang tertinggi. Karena khusyuknya, karena tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal praktik sholatnya sama dan bersebelahan. Apa yang membedakan? Ini yang perlu kita perhatikan ya ikhwatal iman. Kenapa orang itu mendapatkan hal yang terbesar dari ibadah yang juga sama dilakukan oleh banyak orang? Yang membedakan adalah hatinya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar tidaklah beliau mengalahkan kalian dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya khataman Quran. Karena kata Ibn Sirin rahimahullah, saya dapati dari sejumlah kalian wahai para tabi'in, sholatnya lebih kuat daripada sholatnya sebagian sahabat. Puasanya lebih kuat daripada sebagian sahabat. Bacaan Qur'annya lebih luar biasa dibandingkan sahabat. Tapi kita kalah dari hati kita. Kita kalah dari hatinya. Dan memang sangat benar ya ikhwatal iman. Kalau kita melihat semua perjuangan para sahabat, sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi SAW di awal dakwah, di awal beliau berdakwah, sampai wafatnya Nabi SAW dan sesudah wafatnya beliau, bagaimana istiqamahnya Abu Bakar radhiyallahu an berpegang dengan Islam, berpegang dengan wasiat Nabi SAW, terus menjaga sunnah-sunnah beliau sampai beliau memerangi mereka-mereka yang membedakan antara sholat dan zakat, memerangi orang-orang yang murtad, dan juga bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an tidak menarik pulang pasukan Usama bin Zaid yang dikirim oleh Nabi SAW untuk menghadapi Romawi. Kata beliau, saya tidak akan turunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita melihat keteguhan beliau dan bagaimana pembenaran beliau terhadap kebenaran Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh banyak kaum muslimin. Bahkan banyak sahabat sekalipun. Ikhwatul iman. Di antara alasan kenapa kita perlu sangat memperhatikan hati kita, karena hati ini mudah terbolak-balik. Hati itu gampang terbolak-balik. Dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya hati apa? Qalb. Iya. Kenapa disebut qalb? Summiyal qalbu litaqallubihi. Kata qalb itu taqallub dalam bahasa Arab artinya berbolak-balik. Taqallum, berbolak-balik. Hati itu disebut dengan seperti itu karena begitu gampangnya terbolak-balik. Begitu cepatnya. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Matsalul qalbi kamatsali rishatin bi ardi falatin tuqallibuha ar-riyah." Perumpamaan hati itu seperti bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikkan oleh angin. Memang benar. Kalau kita di kajian seperti ini, hati kita kemana? Ke arah yang khair, yang baik, yang masya Allah, tabarakallah. Kajian ditutup dengan doa kafaratul majlis, buka gadget, buka medsos, buka marketplace, lain lagi hatinya. Begitu cepatnya. Waduh, ada produk baru nih. Ada barang baru. Ada restoran baru dekat sini. Dan macam-macam. Bubar. Semua suasana hati ini berubah lagi. Begitu cepatnya hati itu terbolak-balik. Kemudian juga ya ikhwatal iman, bahwa syaitan itu tahu rajanya tubuh manusia itu adalah hatinya. Maka upaya dia untuk menaklukkan kita dari hati. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dalam dada manusia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat 43. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Kenapa? Ketika mereka diingatkan dengan peringatan-peringatan Allah berupa penderitaan, berupa kesengsaraan, sakit, kemiskinan, kurangnya harta. Kenapa mereka tidak segera tunduk kepada Allah? Tidak segera berserah diri kepada Allah. Malah sebaliknya membuat hati mereka menjadi mengeras. Dan setan membuat indah apa yang mereka perbuat. Setan membuat indah apa yang mereka perbuat. Itu dilakukan di hati manusia. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya setan itu bertengger di hati manusia. Ketika hati itu lalai dari mengingat Allah, dia tiupkan was-was. Dia bisikkan ke dalam hati seseorang. Setan tahu bahwa kuasa kita itu di hati. Ketika hati itu lalai dari Allah, semua maksiat jadi kelihatan indah dan bagus. Semua maksiat. Ketika hati lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati itu dekat dengan Allah dan ingat Allah, maka Allah lah yang membuat membalik semua semua hal yang terlihat indah dari maksiat dan dosa itu menjadi terlihat buruk dan bahkan kita menjijik dan membenci hal-hal itu. Ingat, hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Juga ya ikhwatan iman, hati itu tempatnya kita memahami sesuatu. Pemahaman itu, keyakinan yang benar atau yang salah, itu terekam di dalam hati seseorang. Maka ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya. Sebaliknya, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah beri petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan agar Allah sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sempit, sesat, seperti dia naik ke langit, tidak bisa nafas. Artinya, sempitnya hatinya sampai hidayah itu gak bisa masuk. Tapi ketika hati itu lapang, hidayah itu mudah masuk ke dalam hati seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kenapa kita sangat memperhatikan hati ini. Karena hati itu nanti akan ditanya oleh Allah. Hati ini bakal ditanya. Allah menyampaikan di surat Al-Isra ayat 36. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, antum perhatikan bagaimana pengaruh puasa terhadap hati seseorang. Kita akan melihat dampak yang sangat menakjubkan. Bagaimana puasa itu yang menghancurkan syahwat perut dan nafsu yang ada pada diri manusia. Yang itu membersihkan hati dan jiwanya. Sehingga dengan puasa ini, dia dengan mudah menjauhi dosa. Maka semakin bersih hatinya. Sebagaimana kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan, Ar-rainu wal-qaswatu zamamal ghaflati wadawa'uhuma idmanus saum. Bahwa kerak dan kerasnya hati, kerak hati dan kerasnya hati, itu dua kendali yang mengendalikan kelalaian yang ada di dalam hati manusia. Hati yang berkerak, hati yang keras, itu membuat hati ini selalu lupa dari Allah. Lupa dari aturan Allah. Lupa dari halal haram, wajib, dan yang semisalnya, lupa dia. Obatnya adalah sering-sering puasa. Obatnya sering-sering puasa. Maka itulah alasan kenapa para pemuda yang belum sanggup untuk menikah disuruh apa? Puasa. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, jika kalian sudah sanggup menikah, menikah. Tapi kalau belum sanggup, puasa. Karena itu menjadi perisai. Nah, Maka jangan heran ikhwatal iman. Kalau hati itu dibersihkan dengan puasa, hati itu sudah semakin sabar, muncul kesabarannya, muncul tawakalnya, muncul sabarnya, muncul syukurnya, ya, muncul semua ibadah hati di dalam diri orang yang berpuasa, muncul kekuatan untuk menolak dorongan syahwat, kekuatan untuk menepis bisikan dan bujukan dari dosa yang ingin dilakukan. Dia bisa lebih mengontrol lisannya. Dia bisa lebih mengontrol penglihatan dan pendengarannya. Dia bisa mengontrol semua yang ada pada dirinya. Maka jangan heran kalau dengan kondisi yang seperti ini membuat orang yang berpuasa itu doanya lebih mustajab. Jangan heran. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Kenapa? Karena ketika puasa, hatinya lebih connecting ke Allah. Ya, sinyalnya gak ada yang ganggu. Tidak ada gangguan sinyal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Konek langsung dengan Rabbul Alamin. Hatinya menunjukkan ketundukan yang total kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahwa puasa ini, kata beliau, memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam menjaga anggota tubuh seseorang. Ya, anggota tubuhnya terjaga, fisiknya. Wal quwwatul batinah. Dan juga kekuatan batinnya pun tertumbuhkan. Kata beliau, walissawmi ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarihiz zahirati wal quwwatil batinah. Bahwa puasa itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, yang menakjubkan untuk menjaga anggota tubuh yang terlihat dan juga memberikan kekuatan batin bagi seseorang. Wa himyatuha min anit takhlit al-jalib lahal mawadul fasidah allati idza istaulat 'alayha afsadatha, yang dan menjadi perisai yang kuat dari semua unsur-unsur yang merusak, yang ketika dia ada di dalam hati menguasainya, maka rusaklah hati itu. Puasa menjaga hati itu kemasukan dari unsur-unsur yang buruk yang merusaknya. Maka kata beliau, fasawmu yahfadhu alal qalbi wal jawarihi sihhataha. Puasa itu menjaga hati, menjaga kesehatan hati dan kesehatan anggota tubuh. Ini di antara maslahatnya puasa. Bukan cuman tubuh saja sehat, tapi hati pun sehat. Yang masalah kesehatan hati ini jarang diperhatikan. Karena gak ada ukurannya. Seseorang dibawa ke klinik mau periksa hatinya. Berapa tensi hatinya misalnya. Kadar gula hatinya berapa, ini gak ketahuan. Ini gak bisa kebaca ikhwatal iman. Dan kemudian juga kata beliau, وَيُعِيدُ إِلَيْهَ مَا سَلَبَتْهُ مِنْهَا أَيْدِ شَهْوَاتِ, dan mengembalikan semua kekuatan yang ada di dalam hati yang telah dicuri oleh syahwat. Syahwat ini nyolong, mencuri semua potensi kebaikan yang ada di dalam hati seseorang. Dengan dia berpuasa, maka semua yang dicuri itu dikembalikan, diambil balik. Bahwa akbarul auni ala taqwa, maka pendorong terbesar untuk membuat seseorang itu mudah bertakwa adalah puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imam Ibnu Qayyim, "As-shaumu junnah," puasa itu perisai. Kata beliau, "Wal maqsudu anna masalih as-shaumi lama kanat mashhudatan bil uquli salimati wal fitril mustaqimati syara'ahu Allahu li ibadihi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnah." Karena kata beliau, maslahatnya puasa itu bisa kita cerna dan dipahami. Setiap akal-akal yang sehat, fitrah-fitrah yang jernih, yang tunduk di dalam syariat Allah, akan melihat begitu besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah puasa ini. Maha baiknya Allah dengan mensyariatkan ibadah puasa. Dan bagaimana Allah menjaga hambanya, menjadikan puasa itu sebagai perisai bagi hambanya. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, inna sa'ima la yatasawwaru bi surati man la hajata lahu fid dunya illa fi tahsili ridallah. Orang yang berpuasa, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang seakan-akan enggak butuh dunia. Kita tahu fisik ini kalau lapar butuh makan, haus butuh minum. Tapi di saat dia puasa, dia tidak perturutkan keinginan dunia ini untuk makan dan minum. Untuk apa? Untuk fi tahsili ridallah, untuk mengejar ridhonya Allah. Di situ dia menunjukkan, ya Allah, memang saya lapar, saya haus ya Allah. Tapi saya lebih berharap ridhomu daripada memperturutkan keinginan perutku, keinginan diriku untuk makan dan minum. Kemudian ya ikhwatan iman, kata beliau, wa ayyu husnin yazidu ala husni hadhihi al-ibadah allati tukthiru syahwa. Keindahan apa lagi yang bisa digambarkan untuk menunjukkan keindahan ibadah ini yang menghancurkan kekuatan syahwat. Wa taqma'un wa tuqmi'un nafs wa tuhyil qalba wa tufrihuhu, yang menghancurkan hawa nafsu, yang menghidupkan hati dan membahagiakan hati. Wa tuzahhiduhu fid dunya wa syahwatiha, yang membuat diri kita ini menjadi lebih zuhud terhadap dunia dan syahwatnya. Wa turaghibuhu fi ma indallah, yang membuat hati itu termotivasi untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah. Maka beliau pun mengingatkan, wa qala ba'dhum, sebagian para ulama terdahulu mengatakan, bisawmi ghadha'un lil qalbi kama yughadhi ta'amul jisma, bahwa puasa itu makanannya hati, sebagaimana makanan itu memberi makan kepada jiwa, kepada raga seseorang. Maka ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang dia, kita melihat sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan, walidzalika ajma'a mujarrabatu a'mali diyanati min alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah ala anna miftahal huda wassihati huwal ju'. Oleh karena itu sepakat, semua amalan yang disyariatkan oleh Allah, yang mereka itu berkeinginan, yang menjalankan ibadah ini dengan tujuan untuk menjadi hamba Allah siang dan malam, mengharapkan wajah Allah, bahwa kunci terbukanya hidayah dan sehatnya hatinya adalah al-ju', rasa lapar. Lianna al-a'dha'a idza wahanat lillah nawwarallahu al-qalba wa safa an-nafs wa qawiya al-jism liyudhhira amra al-imani biqalbi al-'abdi. Karena kalau anggota tubuh ini sudah melemah karena Allah, maka sinyal cahaya di hati itu semakin mulai bersinar. Jiwa itu semakin bersih. Anggota tubuh semakin termotivasi dan kuat untuk menampakkan iman di hati seorang hamba. Di sini antum melihat ikhwatul iman, bahwa powerfulnya puasa untuk menjernihkan jiwa begitu luar biasa. Yang ini jarang kita perhatikan, jarang kita lihat. Dan jangan sampai Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani, kita pun gelap dari itu. Antum harus perhatikan bagaimana pengaruh puasa ini bagi jiwa kita, supaya setiap helai nikmat yang antum rasakan di dalam jiwa antum ini, antum syukuri supaya ditambah oleh Allah. Setiap nikmat itu kalau disyukuri, ditambah. La in syakartum la aziidannakum. Dan dengan demikianlah maka antum sadar ketika Allah menyebutkan bahwa di antara tujuan ibadah itu diwajibkan kepada orang-orang, kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Kita tahu benar, benar-benar sesuatu yang benar bahwa ibadah puasa mengantarkan seseorang menjadi hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tafadhol, barakallahu fikum. Ada yang bertanya, akhwat? Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya. Semoga jelas. Bukan jelas. Ada. Silakan. Ada Ustaz sebentar. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Kalau masa idah itu apa diperbolehkan berangkat kajian gitu, Ustaz? Itu saja? Itu aja. Saja lah khair. Alhamdulillah, setahu anak kajian ini ada live-nya ya. Betul ya? Ada live-nya. Sebaiknya idah tidak keluar rumah kecuali selesai masa idahnya, kecuali hal yang memang sangat dia butuhkan. Memang sangat dibutuhkan. Seperti misalnya dia harus berobat. Seperti dia harus misalnya memang posisi memang harus. Kalau misalnya dia seorang qadarullah masya'afal. Misalnya dia adalah orang yang tidak ada yang menafkahi dia. Maka dia mau tidak mau harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Misalnya begitu. Maka mau tidak mau dari hari ini meninggal suaminya. Besok kalau misalnya dia tidak mencari nafkah, gak ada yang ngasih makan. Misalnya kondisi yang paling parah adalah seperti itu. Orang yang seperti ini boleh untuk keluar tiap hari. Walaupun dalam kondisi iddah. Karena tidak ada yang membiayai dia. Kondisi itu mengharuskan dia untuk keluar. Karena itu mudharatnya lebih ringan daripada dia tidak keluar, tidak mencari nafkah, yang menimbulkan mudharat yang lebih besar. Maka, wallahu a'lam bishawab, sebaiknya yang menjalani masa iddah, jangan keluar rumah untuk datang kajian, hadiri secara online saja. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz. Ya, silakan. Kalau buka puasa di masjid kita itu belum adzan Ustaz, tapi di Al-Barakah sudah adzan. Kita bukannya apa nunggu azan yang di masjid dekat apa boleh yang di Al-Barakah? Naam. Buka puasa itu bukan mengikuti azan maghrib, tapi mengikuti terbenamnya matahari. Ya, waktu terbenamnya matahari yang memang itu bersamaan dengan waktu azan maghrib. Tapi seringkali sebagian muadzin menunda azan maghribnya karena keenakan takjil. Bisa jadi begitu, pisang gorengnya enak, nanggung ah kalau cuma satu. Dua nanggung ah, witir tiga gitu kan. Akhirnya gak azan-azan dia. Nah, sedangkan masjid lain mungkin dia seruput air azan. Jadi standarnya adalah waktu masuknya, waktu maghrib yaitu terbenamnya matahari. Jadi walaupun gak kedengaran azan di sana sini. Di handphone kita ada aplikasi azan. Biasanya kalau dekat Ramadan diaktifkan itu aplikasi azan di handphone. Ya, biasanya kalau Ramadan bunyi. Cuman jangan ngikutin waktu Surabaya. Jangan. Ya, kecepatan 20 menit. Apalagi waktu Bali sejam lebih gitu ya. Jangan. Mengikuti waktu yang di setempat, Jakarta dan sekitarnya. Kalau sudah mengikuti waktu setempat dari aplikasi azan yang ada di handphone kita. Dan sudah bunyi, boleh buka. Asal aplikasinya yang gak hang ya, gak kacau ya. Ada sejumlah aplikasi, kadang waktunya pun gak pas. Coba lihat, pengumuman pemerintah, standar dari Kementerian Agama bagaimana, bandingkan dengan aplikasi, oh pas nih, jamnya pas. Antara waktu azan dari informasi Kemenag, sama dari aplikasi tersebut. Oh, ini match, nyambung. Ya udah, bersandarkan itu pun boleh. Jadi gak perlu nunggu dari Al-Barakah, dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Sebentar ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini masih terkait dengan hati. apa sabar itu kan terletak pada pukulan pertama ya Ustadz. Betul. Iya. Dalam masih kondisi tertentu, misalnya ada kita apa mendengar sesuatu atau dengan apa itu kita masih kadang pada saat pertama itu kita merasa kesel gitu ya, belum bisa menahan emosi itu, tapi setelah mungkin berapa waktu gitu baru kita sadar oh iya kita itu ternyata kurang menahan gitu. Itu masih termasuk wajar atau tidak Ustaz? Karena apa kadang waktu misalnya kita kan mendengar itu kita langsung gitu Ustaz, kayak langsung ya seketika itu gitu agak keselnya diekspresikan juga. Kadang juga ada ekspresinya gitu. Ada ditunjukkan dengan ucapan. Kadang juga masih menahan gitu ya. Tapi kalau kadang kita tidak sadar kan kadang kita juga istilahnya keceplosan gitu Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz? Barakallahu. Nah, disitulah nilai kesabaran. Innamas sabru 'inda sadamatil ula, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabar itu sendiri artinya menahan, al-habs, menahan. Sehingga orang dikatakan sabar ketika dia bisa menahan lisannya dari mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, menahan anggota tubuhnya, ya tangan, kakinya dan yang lainnya dari melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Maka kalau sampai keceplosan namanya belum sabar. Ya, sampai keceplosan itu belum sabar. Artinya dia belum bisa menahan diri. Ketika dia mengucapkan misalnya keceplosannya astaghfirullah, inna lillah. Misalnya kalimat-kalimat thayyibah, maka itu bentuk kesabaran. Ya. Atau dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itulah ujian kesabaran. Ketika diuji oleh Allah, dia mengucapkan apa yang diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih amannya itu kita diam aja ya Ustaz ya? Iya, betul. Jangan berucap. Jangan berucap. Kecuali yang diridhai oleh Allah SWT. Jazakallah khair Ustaz. Afwan. Ada lagi? Ada pertanyaan dari WA Ustaz. Ya, tidak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja kiat yang dapat dilakukan agar semangat bulan selama bulan Ramadan tidak kendor dari awal sampai akhir? Karena seringkali pada 10 malam terakhir semangat beribadah semakin kendor gara-gara banyak faktor. Masya Allah. Banyak faktornya enggak? Diskon di mall-mall? Promo-promo? Iya. Kalau sudah tahu, ini kalau pertanyaan menjaga dan memaksimalkan semangat ibadah ini, kalau diuraikan detail. Tapi ketika dia menyadari faktor apa yang menyebabkan kendurnya semangat ibadah di akhir bulan Ramadhan. Contoh, ana pribadi ini, ana cerita diri ana sendiri. Bahwa ana selalu mudik. Ke Jawa Timur, ana mudik. Terus, ya namanya mudik biasanya kan sebelum lebaran gitu ya. Sebelum Id, 3 hari, 5 hari, 7 hari, biasanya begitu. Itu di antara faktor yang menyebabkan kendurnya. Sehingga ketika kita perjalanan mudik, ya otomatis ketika misalnya anak sebagai anak bawa mobil, anak nggak puasa. Ya, sholat tarawih nggak bisa totalitas, nggak bisa maksimal. Yang mulainya, bacaan Quran, apalagi baca Quran. Ya, kendur semua, bubar gerak nih. Sampai di kampung, rumah keluarga, beda urusan. Ya, apalagi kalau sudah sampai di kampung ini, sebagian istri mulai latah nih. Ini gak ada ininya, gak ada itunya, gak ada ininya. Akhirnya ketarik tiap hari kita keluar ke yang kalau di Jakarta gak pernah ke mall, malah di kampung malah cari mall. Ustaz. Akhirnya anda berpikir, oh caranya sederhana. Mudik, tapi setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Begitu aja deh. Sehingga itikafnya aman. Gak keganggu. Anak coba begitu, insya Allah terjaga dengan baik. Anak berharap seperti itu. Jadi faktor yang tadi penggoda itu, hilangkan. Itu saja. Apa yang menggoda kita yang membuat kita ini semangat kita menjadi kendur? Coba antum perhatikan. Kalau kita gak kemana-mana di 10 hari terakhir, cuman rutin ke masjid kompleks saja, gak mungkin semangatnya kendur. Karena melihat semangat jamaah luar biasa. Semangatnya semakin dahsyat. Malam 21, malam 23. Waduh, kita menjadi malu kalau kita yang kendur sendirian. Tapi kalau misalnya kita belok dari sini terus mainnya ke mall, lain cerita. Lain. Semangatnya jadi berubah. Nah, di antara pesan anak, terutama kepada ibu-ibu, juga pesan anak ke istri anak, semua kebutuhan lebaran beli sekarang. Untuk lebaran, beli sekarang. Mau beliin apa untuk anak nih, beli sekarang. Dan kalau bisa semuanya online, itu aja. Ya, beli online, gak usah pakai mau ke Tanah Abang, mau kemana, gak usah. Online saja semuanya ada, dapat diskon. Kena ongkir, betul kena ongkir. Memang keluar gak kena ongkir. Kita keluar pulang pergi kena ongkir. Bukan cuma ongkir doang kalau kita keluar pergi. Ya, pergi, ongkos pulang pergi. Belum lagi mampir makan bakso, mampir ini, mampir itu. Jadi panjang ceritanya. Ya, yang kita gara-gara mau ngirim ongkos kirim 20, 30, 40 ribu, malah keluarnya 200 ribu. Ya, karena ikut ngelihat makanan di sana-sini jadi tertarik. Jadi, kalau ingin meningkatkan semangat, kalau sudah mengetahui apa faktor yang membuat kendurnya ibadah kita, hilangkan faktor tersebut. Ya, antisipasi faktor itu dengan apa yang bisa antum lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi. Naam, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana waktu idah dibawa ke rumah anak dikarenakan di rumah sendirian tidak ada yang menemani. 3 hari kemudian anak kembali ke rumah. Bagaimana idah ana? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, setelah 3 hari balik ke rumahnya sendiri. Ya, sebetulnya memang idah itu di rumah suami. Ya, idah itu di rumah suami. Tidak keluar dari rumah suami. Boleh idah nanti seperti itu. Artinya kalau sudah terlanjur terjadi, maka kembali ke rumah suami. Dan ini ada sesuatu yang sifatnya urf ya, bukan sesuatu yang sifatnya syar'i. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu dengan tujuan supaya idah yang dijalani itu tidak semakin berat dengan berlarut-larut di dalam bayangan, di dalam memori ya terhadap suami yang meninggal, yang baru saja meninggal dunia. Apa? Dengan merubah tatanan rumah. Ya, dengan merubah tatanan rumah. Ana mengingat sekali waktu ayah ana meninggal dunia. Ayah ana meninggal dulu, baru setelah itu selang 3 tahun sesudahnya ibu ana menyusul. Ketika ayah ana meninggal dunia, ana temanin ibu ana di masa idahnya. Dan di situ ibu ana di hari-hari pertama itu meminta kepada kami anak-anaknya, coba rubah posisi tempat tidur, posisi sofa ruang tamu, tempat yang biasa ayah ana duduk di sana diganti, dirubah semua posisinya, ya supaya tidak membangkitkan memori. Itu tujuannya, supaya lebih bisa sabar, kan tujuannya begitu, supaya bisa lebih bisa sabar, lebih bisa menerima. Ini ana melihat, masya Allah, ini wisdom banget, ini sesuatu yang tidak kebayang, tapi itu arahan dari ibu anak-anak. Kenapa minta seperti itu? Supaya mama gak terlalu keingat dengan abimu, kata dia. Baik, kami lakukan itu tujuannya supaya, oh biasanya abah-abahana misalnya duduk di sini, jadi suatu kenangan, biasanya dia di sini tidurnya dan sebagainya, itu dirubah dengan cara seperti itu, bisa membuat seseorang itu bisa lebih tabah untuk menjalani masa idahnya di rumah di mana dia tinggal bersama suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwafillah, inilah kajian kita. Sebetulnya kalau kita mau mendalami lebih dalam tentang materi ini, itu sangat detail dan dalam. Bahwa antum bisa memperhatikan bagaimana melejitnya tingkat keikhlasan, ketakwaan, sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukur dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk juga bagaimana terbukanya hati untuk bisa tadabur Quran di bulan Ramadan. Ini banyak hal yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada hati kita yang seringkali kita tidak menyadarinya. Coba antum ketika nanti menjalani ibadah puasa, banyak pesan-pesan berharga dari Allah SWT untuk hati kita supaya direspon sinyal itu dengan baik dan itu dipegangi supaya melejitkan tingkat ketakwaan kita sesudah puasa Ramadan. Qulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.